Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Alhamdulillah, kita telah sampai pada ayat yang ke-39 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi kita. Maka yang harus kita pahami, ketika jauh-jauh hari Allah memberikan peringatan, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa salah satu bentuk kasih sayangnya itu? Yaitu adalah peringatan. Peringatan kapan itu terjadi? Yaitu yaumul hasrah. Yaumul hasrah itu dikaitkan adalah orang-orang pada hari kiamat itu penuh dengan wajah yang sangat menyesal pada hari itu. Kenapa? Karena pada hari itu adalah perkara segalanya telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka memang betul-betul dalam kelalaian. Bahkan mereka yang lebih parah lagi, la yu'minun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata hasrah ini berarti penyesalan yang sangat mendalam akan sesuatu kebaikan yang tidak dilakukan pada masa ia hidup di dunia. Maka ketika dia di akhirat, dia merasakan penyesalan, sehingga terucapkanlah dari kata-kata itu, ingin kembali mengulang lagi, walaula karatan panatabarra'u minna kama tabarra'u, artinya kalau seandainya kami kembali lagi dunia, maka kami ingin melepas diri dari perbuatan setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah Allah putuskan tidak akan mungkin kembali lagi. Maka dari sekaranglah diingatkan. Kita juga mengingatkan melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati, yaitu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, agar kita jangan sampai lalai. Yang lebih parahnya lagi, di samping kelalaian itu, mereka tidak mau beriman apa yang sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah diputuskan di dunia ini sudah merupakan ketentuan Allah. Salah satunya salat harus ditegakkan 5 waktu karena telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, masalah kematian juga sudah ditetapkan Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kematian itu. Yang ketiga, senang dan duka sudah ditetapkan Allah karena Allah menggariskan dalam kitab sucinya, barang siapa yang tabah ikut dalam hal ini, dia akan merasakan nikmatnya dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga di akhirat kelak nanti, semuanya tidak akan lari dari apa yang telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 39 dari surat Maryam ini bertema tentang peringatan sebelum penyesalan. Indahnya Islam sebagai agama yang benar dalam melihat hakikat hidup, maka Allah melalui perantara nabinya sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad terus datang silih berganti memberi peringatan kepada umat manusia, tujuannya satu dan mulia, yaitu agar manusia tiada kata sesal di akhirat kelak. Namun begitulah manusia, iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Begitu datang para nabi silih berganti, tetap saja mereka lupa. Bukan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana iman, mana kufur, mana asli, mana palsu. Tetapi kelupaan adalah memang ciri khas manusia. Sudahlah lupa, ditambah lagi wahum la yu'minun. Tidak ada keinginan yang jujur, tidak ada keinginan yang benar, tidak ada keinginan yang tulus untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat. Peringatan terus diberikan Allah melalui para rasulnya, walaupun manusia tetap mengingkarinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang benar dalam melihat hakikat kehidupan. Terkait dengan kisah Isa Al-Masih di dalam surat Maryam ini, Islam menegaskan bahwa tidak mungkin manusia disembah. Sejak Allah mengutuskan manusia pertama sekaligus menjadi nabi pertama, Adam alaihissalam, sampai dengan nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pesan dari gugusan para nabi ini untuk meminta manusia menyembah manusia yang lain. Berimanlah dan berislamlah. Itulah pesan universal dari seluruh para nabi, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkata kepada kaumnya, ya kaum ya'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tujuannya apa? Seperti kata Ustaz Fajrul, keislaman kita, keimanan kita tidak membuat Allah yang sudah Maha Agung menjadi bertambah agung. Tidak membuat Allah yang sudah Maha Kaya menjadi bertambah kaya, tidak. Tetapi apa yang kita lakukan dengan keislaman kita dan keimanan kita, manfaatnya kembali kepada diri kita. Rasakan kekuatan iman, rasakan keindahan Islam, rasakan kebahagiaan di dalam sanubari di dunia ini dan di akhirat kelak. Kalau kita memilih yang lain, kita cuma bisa mengatakan sesal kemudian tiada guna. Wa anzirhum yaumal hasarah. Jangan sampai kita menyesal karena tidak memilih Islam. Ya. Ayat ini yang kita kaji saat ini, yang ditekankan di sini adalah yaumul hasrah. Hasrah itu adalah perkataan yang sangat menyesal. Ya hasrata. Artinya alangkah besar penyesalan kami. Pada surah Al-An'am artinya begitu, tentang nanti apabila mereka sampai kiamat, mereka tahu akan kelalaian mereka dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang arti atau yang maksudnya yaitu nanti pada hari kiamat itu akan ada dua kelompok. Pertama, kelompok ahli surga akan masuk ke surga, dan ahli neraka akan masuk ke api neraka, ke dalam neraka. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa hiduplah kekal abadi di dalam api neraka tanpa kematian. Begitu juga dikatakan kepada ahli sorga, hiduplah kekal abadi di dalam sorga tanpa kematian. Artinya ketika orang masuk ke dalam api neraka, mereka akan kekal, tidak akan pernah mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita yakini kehidupan itu, kematian itu hanya sekali. Maka apabila nanti pada hari kiamat masuk ke dalam api neraka, mereka itu tidak akan pernah mati, walaupun siksa api neraka itu sangat amat pedihnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga kebalikannya, sorga, ketika hambanya masuk ke dalam sorga, maka Allah mengatakan, hiduplah kekal abadi wahai ahli sorga tanpa ada kematian sedikit pun. Ini adalah hal yang sangat indah sekali. Maka perlulah kita dalam kehidupan ini mengambil sikap dan langkah. Apakah selama ini kita dalam ghaflah, kelalaian? Maka kita harus urus itu dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir seharian kita, ketika kita berangkat, kita pergi, selalulah kita baca doa minimal kita, ketika keluar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu semuanya kita mendengarkan apa yang kita ucapkan ke kuping kita, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita betul-betul dalam ghaflah. Karena ghaflah itu efek sampingannya adalah la yu'minun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, adalah mereka tidak mempunyai keinginan sedikit pun akan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita menyahuti dan memanggil apa yang dipanggil Allah, itu adalah buah dari keimanan kita. Begitu juga menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting dalam kesimpulan ini adalah jangan sampai kita nanti di hari kiamat menjadi orang yang sangat menyesal dalam hidup kita. Sebelum menyesal itu, marilah kita selalu mengisi satu sama lain atau senasehat menasihati. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang teguh, kokoh keimanan kita, sehingga kita tidak mudah sedikit pun tergiur dengan apa yang sudah menjadi bisikan setan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.